السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Para pemirsa TV Media Sunnah Aceh dan yang mengikuti kajian ini di Fanspek Aceh Tafaqufiddin, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di Majlis Ilmu Agama yang mulia ini untuk mengkaji pelajaran sirah dari kitab Kunuzus Sirah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang syahadatul a'da, pengakuan musuh-musuh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum musyrikin akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Karena yang namanya kebenaran itu seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang menderang. Berikut ini kita akan menyimak penjelasan Asy-Syaikh hafizahullahu taala bagaimana upaya kaum musyrikin melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dari berdakwah kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk mengikuti sunnah beliau dalam beribadah dan meninggalkan bid'ah. Kata beliau, Utbah bin Rabi'ah yuhawilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah yang merupakan salah satu tokoh Quraisy, kaum musyrikin Mekah yang sangat dimuliakan dan dipertimbangkan oleh mereka, ia berusaha melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mau berhenti dari berdakwah. Kana Utbah bin Rabi'ah fi nadi Quraisy wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wahdah. Saat itu Utbah bin Rabi'ah sedang berada di nadi Quraisy. Kalimat nadi Quraisy ini seringkali disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, itu tempat musyawarah, tempat perkumpulan tokoh-tokoh Quraisy di dalam Masjidil Haram, ya, atau dekat dengan halaman Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun saat itu sedang di dalam masjid sendirian. Dan maka tentunya berdekatan dengan mereka. Faqala Utbah, maka Utbah pun berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy yang hadir saat itu, ya ma'asyara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin wa ukallimuhu wa u'arridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tihi ayyuha syaa'a wa yakufu 'anna. Wahai tokoh-tokoh Quraisy, bagaimana pendapat kalian apabila aku pergi menemui Muhammad, aku ajak dia bicara dan aku berikan kepadanya berbagai tawaran, mungkin saja dia mau menerima sebagiannya, maka kita berikan apa yang dia inginkan, yang penting dia mau berhenti berdakwah, ya, dia mau berhenti mensyirik-syirikkan kita. Nah, faqalu lah, maka tokoh-tokoh Quraisy pun berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, bala ya Abul Walid, ini ide yang bagus, pendapatmu sangat bagus, wahai Abul Walid. Ini menunjukkan bahwa Utbah bin Rabi'ah orang yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka memanggil dia dengan ya Abul Walid. Dan hal yang dimaklumi bahwa orang Arab kalau memuliakan seseorang, maka mereka memanggilnya dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Ya Abala ya Abul Walid, tentu ini pandangan yang sangat bagus. Qum ilih fakallimhu, coba kamu datangi Muhammad, kamu ajak dia berbicara, ajak ngobrol dia. Faqama ilaihi Utbah, maka Utbah pun pergi. Fajalasa ilaihi, kemudian duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat lihainya Utbah bin Rabi'ah dalam lobi. Dan ya, pandainya dia dalam mengambil hati lawan bicara. Dia bilang, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ini kan panggilan-panggilan kasih sayang. Ini kan panggilan yang menunjukkan keakraban dan kekeluargaan. Ya bena akhi, wahai putra saudaraku. Innaka minna haythu qad alimt. Engkau orang yang sangat mulia di sisi kami. Engkau bangsawan dari keluarga besar yang sangat mulia. Keluarga besarmu dan nenek moyangmu adalah tokoh-tokoh Arab. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Tetapi dakwah yang kamu bawa ini adalah perkara besar di tengah-tengah Arab. Farraqta bihi jama'atahum. Engkau telah menjadi sebab persatuan orang Arab pecah. Lihat bahasanya. Ya. Ya, berjenjang ya. Kata-kata pertama yang dia gunakan adalah kata-kata yang mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak saudaraku, innaka minna haythu qad alim. Engkau memiliki kedudukan dari kami, apa yang telah engkau ketahui. Maksudnya engkau sendiri tahu bahwa kami sangat memuliakan keluargamu, kami sangat memuliakan engkau, engkau adalah orang yang jujur mata kami. Tetapi yang engkau bawa ini, dakwah yang kamu bawa ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari syirik ya, mengajak mereka untuk beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bidah. Farraqta bihi jama'atahum. Dengan dakwah yang engkau bawa ini, engkau telah memecah belahkan persatuan orang Arab. Wasaffahta bihi ahlamahum. Engkau telah membodoh-bodohi tokoh-tokoh mereka. Wa'ibta bihi aliyatahum wa dinahum. Engkau telah mencela sesembahan dan agama mereka. Wa kaffarta man madha min abaihim. Serta telah mengkafirkan nenek moyang mereka. Fasma' minni a'ridu wa'ridu 'alaika umura. Tolong dengarkan aku. Aku akan menawarkan beberapa hal kepadamu. Fa'nzur fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Maka tolong kamu perhatikan, tolong kamu lihat, tolong kamu pikirkan akan tawaran-tawaran berikut ini. Mungkin saja engkau akan menerima sebagiannya. Lihainya si Utbah dalam bernegosiasi. Ya. Dan lihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan beliau dan sikap tenangnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Ya Abul Walid, qul asma', wahai Abul Walid, sampaikanlah, bicaralah, aku akan mendengarkan." Ini salah satu fikih dalam dakwah, agar seorang memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang membuat dia merasa dimuliakan, sehingga mau ya berkasih sayang dengan kita, atau mau ya menerima kita dengan baik, atau yang tadinya dia sensitif ya terhadap kita karena berita-berita miring yang didengar, yang telah ia dengar tentang kita. Begitu dia melihat keluhuran akhlak dari kita, maka tentunya orang tersebut akan ya senang dengan kita, akan cinta dengan kita, akan sayang pada kita. Nabi memanggilnya Abul Walid. Nabi tidak memanggilnya wahai Utbah bin Rabi'ah. ya, silahkan kamu ngoceh. Enggak, ya. Ya Abul Walid, wahai Abul Walid, memanggil seseorang dengan kunya adalah bentuk pemuliaan kepadanya. Qul asma', bicaralah, aku akan mendengarkan tawaran-tawaranmu. Qal, maka Utsbah bin Rabi'ah pun kembali berkata, ya bana akhi, wahai putra saudaraku. Kembali dia memanggil Nabi SAW dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan kekeluargaan dan keakraban. Wahai putra saudaraku, In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna mala. Jika tujuan engkau membawa dakwah ini adalah mencari harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami, kemudian kami berikan kepada engkau sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Nah, wa in kunta turidu syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunaka. Yang kedua, apabila yang engkau inginkan dari dakwah yang engkau bawa ini adalah ketokohan, maka kami akan mengangkat engkau sebagai tokoh kami sehingga kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali dengan perintahmu, dengan persetujuan darimu. Yang kedua, yang ketiga, tawaran yang ketiga. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkat engkau sebagai raja kami. Sampai di sini? Tidak. Yang keempat. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'an tarahu la tastati'u raddahu 'ala nafsika talabna lak at-tib. Jika dakwah yang engkau bawa ini yang menyebabkan persatuan Arab menjadi pecah, engkau menyesat-nyesatkan mereka, mencela sesembahan-sesembahan mereka dari berhala-berhala yang ada, adalah suatu penyakit yang menimpa engkau, ya, karena engkau kena sihir, karena ya gangguan jiwa, ya, atau kesurupan, maka kami akan mengobatimu. Talabna lakal tib. Kami akan mengobatimu. Ini bahasa ngenyek ini yang terakhir. Kalau kamu memang karena ada gangguan jiwa atau karena kamu kesurupan ada gangguan jin, maka kami akan berusaha untuk mengobatimu agar kamu sembuh sehingga engkau tidak lagi mensyirik-syirikkan orang, menyesat-nyesatkan orang Arab, ya, dan mengkafir-kafirkan nenek moyang mereka. Wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka min. Dan kami akan membelanjakan harta-harta kami. Kami akan mengorbankan apa yang bisa kami korbankan dari harta-harta kami untuk mengobati engkau sehingga engkau sembuh dari penyakit ini. Fa in hurubama ghalabat tabi'u 'ala ar-rajuli hatta yudawa min. Karena bisa jadi ya engkau ini ya ada gangguan jiwa atau karena ada gangguan dari jin, maka perlu diobati. Kata Rabi'ah, ya. Kata Utsbah bin Rabi'ah Abul Walid. Fasara yatakallam. Dia pun berbicara. Tetap ngomong, tetap berbicara. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallam. Sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diam, tidak berbicara dan tidak memotong pembicaraannya. Ini di antara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang yang tidak berakhlak, orang yang terburu-buru cepat marah, ya dari awal sudah dipotong ucapannya. Enak aja kamu bilang saya gila, enak aja kamu tawarkan kepada saya harta, emangnya saya pencinta harta, emangnya saya mencari kedudukan, ketokohan, kamu ini telah memfitnah saya dan ini dan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya perkataan-perkataan di atas, beliau sakit la yatakallam. Beliau mendengarnya, tetap diam, tidak berbicara, tidak memotong pembicaraannya. Falamma faraq. Ketika Utsbah bin Rabi'ah telah selesai berbicara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Aqad faraqta ya Abul Walid?" Wahai Abul Walid, apakah sudah selesai kamu berbicara? Dia pun menjawab, "Na'am, sudah. Ini dari aku." Maka Nabi pun menjawab, Fasma' anta minni. Kalau demikian, tolong sekarang kamu yang mendengar aku. Ya, tadi aku diam baik-baik ya, mendengar kamu, mencermati ucapanmu, tawaran-tawaranmu, tidak ada yang aku bantah, tidak ada yang aku potong. Sekarang giliran kamu yang mendengar saya. Qala if'al. Utsbah bin Rabi'ah pun menyatakan, silakan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi banyak ya berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, lari ke sana dan kemari, ya, ke kiri ke kanan dulu kemudian baru ke inti permasalahan? La. Yang Nabi SAW lakukan adalah membacakan firman Allah. Surat ya Fussilat. Surat Fussilat dari awal ayat sampai di ayat 38. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dari Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Adalah sebuah kitab yang telah disempurnakan, dirinci ayat-ayatnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Basyiran wa nadhira. Dia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kemudian kebanyakan mereka berpaling karena mereka tidak mendengarnya, maka mereka pun tidak mendengarnya. Ini penyakit ya. Dan ini sawarif minal haq, kata para ulama, merupakan di antara penghalang kebenaran yang besar adalah al-i'rad, berpaling, tidak mau mendengarkan, tidak mau ya mencermati, tidak mau cari tahu. Dan inilah kerjaan sifat sebagian orang, asal vonis sesat, asal menyatakan Wahabi. Begitu diterangkan apa itu Wahabi, dia enggak mau dengar. Yang penting sesat, mereka Wahabi. Dia enggak mau tahu, ya, apa itu Wahabi. Kajian-kajian orang yang dituduh Wahabi banyak tersebar di sana dan sini, ya, di mana-mana. Di media sosial, tetapi dia berpaling, tidak mau membukanya, tidak mau menyimaknya, enggak mau mendengarnya. Fahum la yasma'un. Sehingga mereka pun tidak mau mendengarnya. Karena sudah berpaling, bagaimana mau mendengarnya? Tapi coba. Ya, ketika dia menuduh orang lain itu sesat, orang itu Wahabi, ya, dia cari tahu. Jangan-jangan aku yang sesat selama ini. Dia tidak berpaling, dia mau mendengar, tentu akan mendapatkan penjelasan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'aminun. Dan mereka berkata, orang-orang Arab, orang-orang yang diutuskan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh hati kami tertutup dari dakwah yang engkau bawa ini. Wa fi adhanina waqrun, dan di dalam telinga kami ada sumbatan. Artinya telinga kami tersumbat, enggak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar kebenaran yang engkau sampaikan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan engkau ada penghalang, tembok penghalang. Fa'mal innana 'aminun. Silakan engkau berbuat, engkau beramal, maka kami pun akan beramal. Ini kalau sudah tidak mampu melawan argumentasi ilmiah yang berdasarkan wahyu. Ya. Maaf, kami enggak mau mendengarkan kalian. Ya. Ada penghalang antara kita dengan kalian, antara kami dengan kalian. Telinga-telinga kami telah tersumbat untuk mendengarkan engkau. Kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila mawdhi' sajada fi surat Fussilat, Nabi pun membacakan surat Fussilat dari awal ayat sehingga ketika beliau sampai pada ayat sajadah dari surat Fussilat, yaitu ayat yang ke-38, fa inistakbaru, maka apabila mereka tetap bersikap sombong. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ. Maka sungguh malaikat-malaikat yang ada di sisimu, mereka senantiasa beribadah, bertasbih kepada Allah di malam hari dan di siang hari, dan mereka tidak akan pernah bosan. Artinya tidak akan kurang dan tidak akan sedikit hamba-hamba yang tetap beribadah memuji Allah Jalla wa'ala. Nah, jangan kita mengira dengan kufurnya kita berarti Allah tidak ada lagi yang mengibadahi, tidak ada lagi yang mengibadahi Allah lah. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia, dan mereka selalu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Nabi sampai ke ayat ini sajadah, beliau pun sujud sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Lantas bersabda kepada Walid, kepada Abu Walid Utbah bin Rabi'ah, "Qad sami'ta ya Abu Walid ma sami'a fa anta wadhak." Apakah engkau telah mendengar firman Allah yang aku bacakan barusan wahai Abu Walid? Ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadak. Itulah engkau dan apa yang aku bacakan dalam Al-Quran. Artinya persis keadaan kamu dan kaummu seperti yang Allah firmankan di atas. Bukan kencang ya, tajam nih sabda Nabi SAW ini kepada Utbah bin Rabi'ah. Abul Walid ini yang datang ya berupaya untuk mengambil hati Nabi, melobi kepada Nabi dengan memberikan beberapa tawaran besar agar Nabi mau berhenti berdakwah ya, yang menurut yang kata Utsbah, dakwah Nabi selama ini telah memecah belahkan persatuan masyarakat yang ada dan berbagai ucapan lain yang telah kita simak di atas. Fama takallama sallallahu alaihi wasallam min kalamil bashari abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ucapan manusia sama sekali. Yang beliau sebutkan hanya firman Allah. Demikianlah dakwah yang benar. Ya, mereka tidak menjadikan statement-statement artis, ya, statement-statement tokoh dunia sebagai landasan dakwah mereka. Dakwah yang benar selalu menjadikan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan empat imam mazhab yang datang setelah mereka sebagai landasan mereka. Dakwah yang benar tidak pernah berkata menurut ulama kami demikian, menurut gurelon lagi, menurut abati lagi, menurut adat di tempat kami demikian, menurut mayoritas ulama kami, mayoritas masyarakat demikianlah. Nah, karena Allah tidak pernah menjadikan ucapan manusia, mayoritas manusia, ucapan seorang ulama sebagai landasan dalam agama. Hanyalah Al-Quran dan hadis sebagai landasan agama umat Islam, dan cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas as-sahih. Wa innama qara'a 'alaihi kalama rabbil bashar subhanahu wa ta'ala. Yang beliau bacakan, yang beliau sampaikan hanya firman Allah, Rabbnya manusia. Wa fi ba'dhi riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma balagh, di dalam sebagian riwayat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat yang berbunyi fa in a'radu, maka apabila mereka berpaling, faqul, maka katakanlah kepada mereka, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, maka katakan kepada mereka, aku peringatkan kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kaum 'Ad, Tsamud dan umat-umat sebelumnya yang pernah dibinasakan oleh Allah sebelumnya, cerita tentang mereka dimaklumi di kalangan manusia, di kalangan Yahudi, di kalangan Nasara dan kaum musyrikin Mekah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Utsbah bin Rabi'ah Abul Walid, setelah sebelumnya beliau menyampaikan ucapan yang begitu tajam sebelumnya, maka Utsbah pun langsung berdiri dan meletakkan tangannya di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tutup mulut Nabi. Kenapa? Takut. Dia mengatakan, "Ansyudukallah warrahim." Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah dan dengan nama silaturahim. Ya, karena hubungan rahim yang ada di antara kita. La taf'al. La tad'u Allah 'alaina an ya'tiyana bi sa'iqah. Tolong jangan engkau doakan kami kepada Allah untuk diazab dengan petir. Kata para ulama, karena kaum musyrikin tahu Nabi SAW adalah orang terbaik mereka, orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Dan karena mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan di sisi Ka'bah pasti dikabulkan, apalagi yang berdoa tersebut adalah Nabi SAW, orang yang terbaik mereka, orang terbaik mereka, dan yang dizalimi oleh mereka. Maka Uthbah bin Rabi'ah pun cepat-cepat menutup mulut Nabi, jangan sampai Nabi berdoa kepada Allah atas mereka. Fawadha'iyadahu fi fami Nabi SAW. Dia pun meletakkan tangannya di atas mulut Nabi SAW dan menyatakan, aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan dengan Ar-Rahim. La taf'al, jangan kamu lakukan. La tadu'allaha alaina, tolong jangan kamu berdoa kepada Allah atas kami untuk mendatangkan petir terhadap kami. Faqama Uthbah ila ashabi, maka seketika itu Uthbah langsung pergi meninggalkan Nabi SAW menemui tokoh-tokoh Quraisy yang sedang menanti kedatangannya. Enggak berani lobby lagi dia. Enggak berani bicara apapun lagi setelah itu dengan Nabi SAW. Dia langsung pulang menemui tokoh-tokoh Arab yang sedang menunggunya di tempat permusyawaratannya, orang-orang Quraisy di Nadi Quraisy. Faqala ba'dhum li ba'dhin wa hum yarawnahu qadima. Tatkala tokoh-tokoh Quraisy yang sedang menunggu kedatangan Uthbah bin Rabi'ah melihat Uthbah sedang datang ke arah mereka, maka mereka saling berkata, sebagian mereka berkata, nahlifu billah laqad ja'akum abul walid bighairi alwajhi alladhi dhahaba bih. Demi Allah, kita bersumpah dengan nama Allah, sungguh Abul Walid Uthbah bin Rabi'ah datang dengan wajah yang berbeda. Tadi pergi wajahnya santai, tenang. Sekarang kok pulang wajahnya dalam keadaan ketakutan, serius. Kok sudah berubah? Ada apa ini? Falamma jalasa ilaihim qalu. Begitu Uthbah bin Walid datang dan sampai, maka mereka pun bertanya kepadanya, ma wara'aka ya Abul Walid, apa yang terjadi wahai Abul Walid? Karena kami melihat wajahmu berubah, wajah kamu sekarang berubah dan berbeda jauh dengan wajah kamu tatkala engkau pergi menuju Muhammad. Qala, maka ia pun menjawab, inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah, aku telah mendengar ucapan yang demi Allah aku belum pernah mendengar ucapan yang seperti itu sebelumnya. Yaitu firman Allah surat Fussilat yang Nabi SAW bacakan kepada dia, yang isinya adalah seruan untuk mentauhidkan Allah, ancaman keras terhadap orang-orang yang ingin berpaling meninggalkan Nabi SAW, dan celaan terhadap kaum musyrikin yang berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahi ma huwa bisyair. Demi Allah, yang dia sampaikan tadi itu bukan syair. Wala bisyair, bukan pula jampi-jampi sihir. Wala bil kahana, bukan pula perdukunan. Ya ma'asyara Quraisyin ati'uni waja'aluha fiyya. Wahai tokoh-tokoh Quraisy, tolong kali ini kalian dengarkan aku, tolong kalian taat kepada aku. Wa khallu baina hadzal rajul wa ma bainahu wa fihi fa'tazilu. Dan biarkan orang ini, maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa yang dia jalankan selama ini, jangan larang dia, lepaskan dia. Biarkan dia dengan jalannya itu. Wallahi la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azhim. Sungguh akan terjadi perkara besar karena ucapan dia yang telah aku dengarkan sebelumnya. Itu firman Allah jalla wa ala, fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Apabila mereka berpaling dari engkau, maka sampaikan kepada mereka aku peringatkan kalian dengan petir sebagai azab dari Allah, seperti petir yang pernah membinasakan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Fa in tusibuhu al-'araf faqad kafaytumuhu bighayrikum wa in yadhhar على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. Kalau dia ini dusta, enggak benar, maka sungguh selain kalian akan memerangi dia. Biar selain Arab yang memerangi dia, di sana ada Romawi, di sana ada Persia, ada Yahudi, ada Nasara. Biar selain Arab yang menangani dia. Dan ingat, kalau dia menang, dia berkuasa di dunia ini, maka sungguh kerajaan dia juga sebagai kerajaan untuk kalian, karena dia dari kalangan kalian, karena dia orang Arab. Kemuliaan yang dia miliki juga sebuah kemuliaan buat kalian, karena dia dari orang Arab dan dari golongan kalian. Dan kalian akan menjadi orang yang paling bahagia dengannya. Qalu, maka tokoh-tokoh Quraisy menjawab, saharakala wallah ya Abul Walid bilisani, demi Allah ya Abu Walid, dia sudah menyihir kamu. Begitu ya berpalingnya dan begitu kerasnya hati tokoh-tokoh Quraisy dari kebenaran. Pada Utsbah bin Rabi'ah, Abul Walid, orang terpercaya mereka, sehingga mereka ridha, setuju, rela Utsbah bin Rabi'ah pergi menemui Nabi SAW untuk melobi Nabi dan bernegosiasi dengan Nabi SAW agar Nabi berhenti dari berdakwah. Tetapi begitu dia pulang menyampaikan apa yang telah dia dengarkan dari Nabi SAW, bahwa dia terpukau dengan Nabi SAW dan menjadi takut akan ditimpa musibah azab oleh Allah kalau tetap berpaling dan meninggal menzalimi Nabi SAW, maka mereka menyatakan saharaka wallahi bilisani, Muhammad sudah menyihir engkau demi Allah dengan lisannya, wahai Utsbah bin Rabi'ah. Qala, maka Utsbah bin Rabi'ah pun mengatakan, hadza ra'yi, ini pendapatku. Fasna'u ma badalakum, silakan kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Silakan kalian dengan ide kalian dan pandangan kalian itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Sungguh banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas. Di antara yang jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kebenaran itu benar, seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang menderang, setiap orang yang melihatnya pasti tahu itu benar, itu jalan yang benar, yang dia sampaikan benar, selama dia tidak bersikap sombong, tidak ada dengki di hatinya, ya, tidak ada kedustaan, ya, tidak ada ujub. Nah, seperti Utsbah bin Rabi'ah, Abul Walid, walaupun dia tidak langsung ikut Nabi SAW setelah itu, tetapi dia mengakui kebenaran yang Nabi sampaikan. Sampai-sampai dia menyatakan demi Allah yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Ya, aku belum pernah mendengar ucapan seperti itu sebelumnya. Yang dia sampaikan bukan syair, bukan jampi-jampi sihir, bukan perdukunan. Kenapa? Karena yang Nabi sampaikan adalah kebenaran, wahyu dari Allah, Al-Quranul Karim. Demikianlah dakwah yang benar. Hanya sebagian mereka, ya, tidak takut kepada Allah, berani berdusta memfitnah dakwah yang benar. Seperti sebagian mereka memfitnah dakwah sunnah, bahwa ustaz-ustaz sunnah, mereka sebut dengan ustaz-ustaz wahabi, menyatakan Allah itu, menurut mereka, ustaz-ustaz wahabi duduk-duduk di atas kursi berambut gondrong sambil ngopi. Demi Allah, saya dengar langsung, ya, beberapa tengku memfitnah, ya, ya, ustaz-ustaz sunnah, ya, seperti itu dalam ceramah. Saya dengar langsung dengan telinga ini, dan itu bukan sekali ana dengar. Bagaimana orang awam enggak marah, enggak menjauh dari dakwah sunnah? Ya, bahkan ana pernah mendengar sebuah ceramah. Dalam ceramah tersebut, seorang tengku berkata di Aceh bahwa dulu ada orang sebelum azan dia bersalawat kepada Nabi. Datang Muhammad bin Abdul Wahab marah karena orang tersebut bersalawat, maka orang tersebut pun dipenggal lehernya oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah bahaya dakwah wahabi. Kalau dakwah wahabi ini tersebar di Indonesia, di Aceh, maka akan terjadi pertumpahan darah begini begitu. Ya. Ya gimana enggak takut orang awam dengan dakwah ini? Ya. Bahkan sebagian lain yang dinisbatkan ke sunnah dianggap ya berilmu, dokter, ada yang menyatakan itu dakwah sunnah, itu dakwah salafi itu. Ya. Kalau istri mereka enggak mau bercadar, enggak mau langsung berubah, langsung dicerai, main-main cerai-cerai aja mereka itu. Bahaya sekali mereka itu. Ya siapa enggak marah, siapa yang enggak sensitif terhadap dakwah sunnah ini kalau seperti itu yang disampaikan. Tapi walillah ilham, karena kebenaran itu seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Orang yang memiliki akal, hati yang ikhlas, hati yang serius mencari kebenaran, yang bersih dari kesombongan, yang bersih dari ujub, yang bersih dari gengsi, ya, yang bersih dari su'udzan, buruk sangka, maka dia akan tahu mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang batil. Tatkala dia mempelajari dakwah sunnah, maka yang dia dapatkan hanyalah seruan kepada Al-Quran, seruan untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Yang dia dapatkan di dalam dakwah sunnah ini hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka kepada Allah. Ya. Agar mereka meninggalkan syirik kepada Allah, agar mereka meninggalkan akidah-akidah yang khurafat, akidah-akidah yang tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia dapatkan di dalam dakwah sunnah yang dituduh Wahabi adalah seruan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang bid'ah, bukan dengan adat istiadat. Dan andai kata ada hal-hal yang di sana diharamkan dalam dakwah tersebut, maka dia akan dapatkan bahwa itu hanya penyampaian dari ayat Al-Qur'an dan hadis, bukan dakwah sunnah yang mengharamkan apa yang Allah, hal-hal yang haram tersebut. Mereka hanya menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menciri, menyampaikan bahwa ini hukum halal, haram, wajib, sunnah. Adapun manusia, mereka dibiarkan antara mereka dengan Allah. Dakwah sunnah tidak pernah menelpon setiap yang ngaji, ya, hari ini antum maksiat apa? Rumah antum itu dapat dari mana? Mobil itu dari mana? Hah? Harta antum dapat dari mana? Kenapa enggak ngaji hari ini? Kemana? Enggak. Dakwah sunnah bukan sebuah organisasi, bukan sebuah partai. Tidak ada ketua-ketua kita di Indonesia. Pemimpin dakwah sunnah di Indonesia adalah Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Itulah pimpinan dakwah sunnah di Indonesia yang kita sami'na wa ata'na selama tidak dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan landasan kita dalam beragama adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan salawat. Dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan manusia baca surat Yasin. Tetapi yang mereka sampaikan bahwa mengkhususkan surat Yasin di malam Jumat tidak ada dalilnya. Yang datang dalil untuk mengkhususkan surat di malam Jumat, di malam Jumat dengan surat dari Al-Quran adalah surat Al-Kahfi. Ada hadisnya, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi. Dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan manusia baca surat Al-Fatihah. Tetapi dakwah sunnah menyampaikan bahwa surat Al-Fatihah bukan bagian dari konteks paket zikir setelah salat lima waktu. Tetapi konteks zikir yang Nabi ajarkan setelah salat lima waktu adalah ini dan itu. Nah, dakwah sunnah tidak pernah melarang manusia untuk ziarah kubur. Dakwah sunnah menyampaikan dak hadis Nabi yang berbunyi, kuntum nahaitukum an ziaratil kubur fazzuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kuburan, maka sekarang ziarahlah. Tetapi yang mereka larang, jangan berbuat syirik dalam ziarah. Jangan melahap berkah di sana. Jangan berdoa kepada orang yang telah meninggal. Jangan menyampaikan hajat di sana. Jangan menyembelih, mendekatkan diri dengan Habib yang ada di dalam kuburan tersebut. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ritual ibadah. Ya. Karena itu bisa menjadi wasilah syirik. Ya. Itu menjadi bid'ah. Ya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik di masa beliau masih menjadi nabi, tidak pernah Nabi mengajak para sahabatnya untuk yasinan, salawatan di kuburan Khadijah, di kuburan Hamzah dan sahabat-sahabat mulianya yang lainnya. Demikian pula setelah beliau wafat, Nabi tidak pernah, para sahabat tidak pernah melakukan zikir akbar di kuburan Nabi, ya, salawatan di kuburan Nabi, sembelihan hewan kurban di kuburan Nabi dan seterusnya. Nah, tapi karena fitnah, ya, maka sebagian orang, ya, berpaling. Nah, fitnah yang luar biasa. Adapun orang yang berakal, maka dia tidak akan langsung berpaling. Dia akan berhenti sejenak. Dia berpikir dan mencari tahu. Apakah memang demikian? Maka alhamdulillah, orang-orang yang mau cari tahu, mau berpikir dan mencarinya dengan hati yang ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah serta petunjuk darinya, maka mereka akan mendapatkannya dan pasti akan mendapatkannya, karena Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan memberikan hidayah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah akan menjaga mereka. Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepada mereka. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah pentingnya sikap bijaksana dalam menyikapi orang lain. Lihat Nabi SAW di atas ketika didatangi oleh Utsbah bin Rabi'ah Abul Walid dan menyampaikan kepada Nabi SAW beberapa tawaran yang begitu besar, dan dia mengatakan bahwa engkau ini membawa dakwah yang besar, dakwah yang kamu bawa ini telah memecah belahkan, telah memecah belah persatuan kaum musyrikin, kaum Arab. Engkau telah mendungu-dungukan mereka, engkau telah mencela sesembahan mereka, agama mereka, engkau telah mengkafir-kafirkan nenek moyang mereka. Nabi tetap diam, enggak langsung bantah. Oh, enggak. Itu bisa tegang nanti suasana. Ya, kalau udah tegang majelis, ya jadinya berantem. Ya, dengerin aja dulu. Oh, begitu. Baik. Nah, setelah itu baru dia sudah diam. Baik, sekarang saya yang berbicara. Cuma masalahnya di sebagian tempat, ketika terjadi dialog yang dihadiri oleh penguasa dan dijaga oleh pihak aparat keamanan, ketika sebagian mereka selesai berbicara, kemudian orang yang mereka tuduh sesat ingin bicara, maka jamaahnya bersorak-sorak agar ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi oleh mereka tidak berani bicara, tidak sempat berbicara, dan tidak ada yang mendengarkannya. Nah, sedangkan Utsbah bin Rabi'ah Abul Walid yang merupakan musyrik, masih musyrik saat itu, masih ada hati yang manusiawi menyikapi Nabi SAW. Ketika dia sudah selesai bicara, Nabi berkata, wahai Abul Walid, apakah kamu sudah selesai bicara? Dia pun menjawab, iya. Kalau demikian, tolong kamu dengar saya sekarang. Maka dia pun menjawab, silakan. Maka Nabi pun menyampaikan kebenaran dengan membacakan surat Fussilat kepadanya. Abul Walid, Utsbah bin Rabi'ah, kafir musyrik, mau mendengarkan penjelasan Nabi SAW. Nah, dan pelajaran yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dapat kita petik dari kisah di atas, bahwa dunia adalah fitnah besar terhadap seorang pendakwah, dan dunia akan dijadikan bahan untuk memalingkan seseorang yang berdakwah dari dakwahnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, di antara Syekh Al-Albani, bahwa di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan boneka-boneka mereka untuk menghentikan dakwah yang benar, dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Yang pertama kali mereka lakukan adalah menawarkan dunia kepadanya. Ditawarin dunia dulu. Karena orang kalau sudah cinta dengan dunia, selesai sudah. Ya, hancur agamanya. Ya, akan terbungkam. Ya, mulutnya. Dia akan diam dari yang namanya kesesatan. Tidak akan lagi membantahnya. Tidak akan lagi memperingatkan manusia darinya. Nah, ya dunia imab. Kedudukan, harta, ya, atau popularitas. Jangan dikira popularitas itu ya, sesuatu yang biasa-biasa saja, jemaah. Bagi sebagian orang lebih mementingkan popularitas daripada kebenaran. Dan juga sebagian mereka rela meninggalkan anggota keluarganya demi popularitas. Jangankan dalam urusan agama ya, dalam urusan dunia saja, mereka yang benar-benar cinta popularitas, yang itu bagian dari dunia, rela meninggalkan dunia yang kita lihat sebenarnya dunia yang mereka tinggalkan lebih penting buat dia daripada dunia yang dia kejar, yaitu popularitas. Yaitu anak istri, rela dia korbankan anak istri, yang penting dia popularitasnya terjaga. Demikian pula sebagian orang ya. Dia tahu kalau dia menyampaikan tauhid, popularitasnya akan hilang. Kalau memperingatkan manusia dari bahaya syirik, menyampaikan apa yang sesungguhnya di dalam Al-Quran, bahwa riba itu haram ya, bahwa musik itu haram ya, bahwa rokok itu haram ya, akan hilang popularitasnya. Demi mempertahankan itu, maka dia rela diam, tidak menyampaikan kebenaran dan tidak memperingatkan manusia dari larangan-larangan Allah. Lebih buruk dari itu, bukan sekedar diam, dia justru mengkaburkan antara kebenaran dan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Dan lebih buruk dari yang kedua ini, bukan sekedar mengkaburkan. Kalau mengkaburkan kadang masih masih terlihat ya, kayak kalem lah ya. Sebagian mereka terang-terangan mencaci, mencela, merendahkan kebenaran dan orangnya, serta membela terang-terangan kesesatan dan pelakunya. Dengan umat seagama mereka keras, kejam, bengis, main persekusi, main bakar masjid, bakar pondok sesama muslim. Tapi dengan lintas agama justru lembut ya, mau menjaga gereja ya, masjid-masjid yang mereka anggap radikal dengan tanda kutip ya, sesat, bakar, dipersekusi ya, giliran Natal justru dijaga. Nah, dan alhamdulillah dakwah Ahlus Sunnah seperti ini dikatakan oleh Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling berilmu tentang kebenaran, manusia yang paling berilmu, maka mereka juga manusia yang paling rahmat terhadap manusia. Ya, dakwah sunnah tidak pernah mengajak orang untuk demo penguasa. Justru mereka selalu mengingatkan manusia untuk taat kepada pemimpin, jangan mencaci maki pemimpin, jangan menasihati pemimpin secara terang-terangan, nasihatilah mereka dengan empat mata, kirim surat. Ya, temui mereka, jangan mempersekusi kajian orang. Enggak pernah dalam dakwah sunnah membolehkan persekusian dakwah orang, merebut masjid orang, merebut pesantren orang, bakar pesantren orang, tidak pernah. Justru dakwah sunnah yang dituduh Wahabi radikal seringkali dipersekusi ya, ada yang dibakar pondoknya, masjidnya, ada yang direbut, tapi tidak pernah melakukan perlawanan. Kenapa? Karena tidak mau berbenturan dengan saudara-saudaranya yang seiman dan seislam. Karena merupakan akidah kita adalah innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu bersaudara. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Nah, apabila ada benturan ya sesama muslim, maka kita lebih baik mundur daripada kita berbentur dengan saudara kita sehingga ada darah muslim yang tertumpahkan. Ini akidah kita. Nah, dan walillah ilham, ya, generasi milenial, ya, syabab para pemuda terkhususnya, dan juga orang-orang tua sekarang sudah tawar bagi mereka tuduhan-tuduhan Wahabi itu. Kalau bahasa anak muda di Aceh, enggak gigit lagi tuduhan itu. Hai kabli Wahabi, kalau dulu Syiah, ya, tuduhan Syiah enggak menggigit lagi, ya, tidak greget, ya, kalau kata orang Jakarta, kurang greget, ya, lari ke Wahabi. Kurang greget juga Salafi Wahabi. Kurang menggigit juga, tambah lagi mereka Salafi Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi garis keras. Salafi ada yang benar, ada yang sesat, dan seterusnya. Allahul musta'an. Ya. Maka kewajiban kita hanya menyampaikan, jamaah. Kewajiban kita menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Motivasi kita menyampaikan kebenaran adalah mencari, mengharapkan syurga kepada Allah. Dan kita berharap dengan kita belajar dan mengajarkan ilmu, Allah menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Ini motivasi kita berdakwah. Ini motivasi kita belajar ilmu agama. Nah, maka seorang talibul ilm dan terkhusus seorang da'i hendaknya selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, mengeratkan hubungannya dengan Allah dan memperkuatkan tawakalnya kepada Allah. Serahkan manusia, konspirasi mereka, caci makian mereka, sikap mereka kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb mereka. Karena kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak bertawakal kepada Allah, kita tidak banyak mengingat hari akhirat, tidak banyak mengingat alam barzah, demi Allah jamaah, jangankan untuk berdakwah, mengamalkan isi dakwah aja tanpa mengajak orang lain, mungkin kita gak akan berani, kita gak akan sanggup. Tapi dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, ingat kematian itu di tangan Allah, kemiskinan, kekayaan, kemuliaan, kehinaan itu di tangan Allah, syurga dan neraka itu milik Allah, azab dan nikmat alam barzah itu milik Allah, ya, maka kita menjadi semangat, kita menjadi berani, ya, dan termotivasi dalam mempelajari agama Allah, mengamalkannya dan mendakwahkannya serta bersabar di atasnya. Karena motivasi seorang muslim dalam hal itu adalah mengharapkan syurga kepada Allah dan keselamatan dari nerakanya. Karena itulah cita-cita seorang mukmin dan mukminah yang paling tinggi. Karena tiada kesuksesan yang lebih indah daripada kesuksesan seorang hamba yang telah meraih syurga dan neraka, meraih syurga dan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, yang kaya akan mati, yang miskin pun akan mati, pejabat akan mati, rakyat jelata pun akan mati, raja akan mati, ya, rakyat akan mati. Ya, yang punya ustaz yang punya jutaan jamaah akan mati, ustaz yang jamaahnya cuma 3 orang juga akan mati. Semuanya akan mati. Yang kafir akan mati, yang mukmin akan mati, yang saleh akan mati, yang fasik akan mati. Wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ingatlah, di hari kiamat kalian akan benar-benar mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah yang Maha Adil atas apa yang telah kalian perbuat. Akan dibalas dengan nikmat atau dengan azab, mulai di alam barzakh sampai hari kiamat yang berujung dengan syurga atau neraka. Hari ini kita mati, maka hari ini kita akan merasakan nikmat atau adab di alam barzah sampai hari kiamat terjadi, dan akan berujung dengan syurga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga selain tempat adab neraka atau di alam barzah sebelumnya, atau tempat nikmat di alam barzah dan syurga setelahnya. Oleh karenanya Allah menyatakan, faman zuhziha anin nar, Wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah sukses. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka di dunia. Karena di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia bertahan di atas tauhid, menjauhi syirik, bertahan di atas sunnah, menjauhi bidah, berusaha beribadah kepada Allah semampunya dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Setiap kali dia jatuh, dia bertobat kembali kepada Allah. Walaupun dia merasakannya seperti merasakan bara api yang berada di dalam genggamannya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Kemudian di akhir ayat di atas Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Allah menutup ayat ini dengan perkara dunia. Setelah Allah menerangkan tentang kematian, syurga dan neraka, maka Allah ingatkan kita di akhir ayat ini tentang fitnah dunia. Karena fitnah dunialah yang telah memalingkan sebagian orang dari tauhid. Bahkan memindahkan sebagian orang yang telah berada di atas tauhid kepada syirik. Memalingkan sebagian orang dari sunnah dan bahkan memindahkan sebagian orang yang telah berada di atas sunnah kepada bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya di atas tauhid dan di atas sunnah, agar kembali ia mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.